Mitra Bisnis, reformasi birokrasi di lembaga-lembaga negara dinilai berjalan lambat, bahkan cenderung stagnan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan, tidak ada kinerja lembaga negara yang berpredikat sangat memuaskan atau memuaskan. Hasil evaluasi ini sepertinya sejalan dengan apa yang dirasakan publik mengenai kinerja aparat pemerintah yang sering dianggap tidak memuaskan. Padahal, pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, seperti menaikkan gaji mereka secara berkala. Tapi ternyata, tidak ada signifikansi peningkatan kualitas dan kinerja mereka. Malah budaya korupsi dan pungli masih tumbuh subur di banyak instansi pemerintah. Kasus paling baru adalah Markus Pajak yang melibatkan oknum pegawai Ditjen Pajak. Padahal, remunerasi bagi aparat pajak relatif lebih tinggi dibanding instansi lain. Mengapa reformasi birokrasi jalan di tempat? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pemerhati masalah UKM, Andre Vincent Wenas. Pak Andre, bagaimana komentar Anda? Saya kira masalah birokrasi itu memang mesti dilihat dari multidimensi ya. Itu tidak bukan masalah-masalah yang sederhana dan satu dimensi aja. Satu dimensi kesejarahan itu juga bicara banyak di situ. Karena birokrasi ini sudah menjadi satu penyakit yang struktural sifatnya. Apa yang saya maksud dengan struktural adalah ya bicara ini mulai dari struktur yang paling atas sampai yang paling bawah itu sudah punya satu sikap mental yang tidak produktif dan bahkan sangat-sangat levis sekali, sangat-sangat besar, kemudian melihat birokrasi ini sebagai satu peluang-peluang untuk mencari kenikmatan atau kenyamanan pribadi masing-masing gitu. Walaupun sebetulnya seyogianya birokrasi ini kan adalah satu mesin pemerintahan yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan program-program pemerintah gitu. Jadi birokrasi itu seyogianya adalah satu alat yang sangat-sangat konstruktif dan positif gitu. Tapi sayangnya, oleh karena aparatus-aparatusnya yang bermain, yang harusnya menjalankan mesin birokrasi itu punya sikap mental yang salah dan tidak adekuat dengan maksud utama dibentuknya satu birokrasi, ya terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan begitu. Makanya banyak yang pengen jadi pegawai negeri ya Pak? Dan kita lihat sekarang ini kan birokrasi itu menjadi, atau katakanlah bahasa terangnya itu orang menjadi pegawai negeri itu kan bukan hanya mengejar untuk berbakti atau untuk berkarir di situ, tapi hanya untuk mencari satu kemapanan atau satu cantolan rasa aman saja, karena setelah kita diangkat menjadi pegawai negeri itu tidak akan pernah bisa dipecat, kemudian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas ini dan itu, sementara absensinya tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, ya, produktivitasnya tidak pernah terukur dan segala macam begitu. Jadi ya mana suka aja lah tiap-tiap orang begitu, dan itu mentalitas ini yang akan menggerogoti terus begitu. Birokrasi tidak akan pernah bisa menjadi efektif dan efisien, dan maksud-maksud birokrasi dibentuk untuk menjalankan program-program atau memfasilitasi program-program pemerintah itu, ya itu hanya sekedar jargon-jargon aja, tapi pada kenyataannya birokrasi itu malah menjadi gurita yang menjerat dirinya sendiri begitu. Lalu bagaimana membenahi budaya kerja yang sudah berkarat ini? Ya, saya kira untuk pembenahan birokrasi ini memang perlu disiplin yang radikal memang. Radikal itu artinya kan mengakar ya. Sampai ke akar-akarnya itu harus dibenahi, jadi bukan hanya yang sifatnya tipis-tipis, hanya lapisan-lapisan, atau hanya sekedar untuk mengejar pemberitaan atau PR begitu ya. Jadi kasus-kasus ini harus diselesaikan secara radikal, bahwa pendisiplinan ini harus seringkali menempuh langkah-langkah yang cukup keras. Kemudian memang birokrasi itu seyogianya kan jadi satu sistem manajemen ya, mesin manajemen dari pemerintahan. Kalau jadi harus profesional dan harus ada ukuran-ukuran manajerial yang bisa diterapkan di situ, ukuran-ukuran pencapaiannya, key performance indicator, performance management, performance evaluation. Kemudian juga yang bertanggung jawab itu mulai dari atasan, jadi bukan hanya bawah, tapi atasan bertanggung jawab terhadap produktivitas itu. Nah itu sehingga bisa terjadi perubahan yang cukup signifikan gitu. Jadi memang saya setuju bahwa perubahannya harus radikal, harus mengakar begitu. Demikian Andre Vincent Wenas dan saya Rizal Andika.